indahnya, indahnya. Aduhai, manisnya, manisnya. Aduhai, saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bakmu biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya. Saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata baku biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya. Tersenyum mereka, gembira menyambut tiba musim cinta. Saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bakmu biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya.